Semuanya kita goyang lagi ya. Buat Laura-Laura yang cantik-cantik, rombonganmu ada berapa orang? Iya, anak Badung ya, juga. Numpak apa kerennya mau? Iki orkesnya dobrai Bu Haji, mana lho dari gini kabe? Ada yang lemu, ada yang kuru, bermacam-macam. Tapi ayu-ayu Bu Haji. Oh, aku percaya. Wes yuk sekarang dua tembang kita sebutkan dan kita panggil adalah Evis. Renata, mainkan bersama kami dia. Tapi pasti. Monggo. Sony, mainkan Son. Seneng aning hujan. Bayar aku berang guyu. Kayak kocok yang guyu. Iya sayang semuanya. Selamat malam anak tawon. Terima kasih juga buat Blippingan Community. Cumani, Butterfly, dan Indra. Selamat malam. Nus Kodono juga soleh dan kawan-kawan. Malam buat kawan. Buat Dian, Mbok Gelap juga. Mbok Rokeps, Denny, dan Anto Cahlugu. Selamat malam semuanya. Jamil Refleks, Abul, Ucup Kaltek juga. Jalon Dotas Kultio juga. Selamat malam. Aris Renata Lovers. Bila kau kembali, lama ku menanti, tak sabar menunggu engkau kembali. Walau ku akui hatiku gelisah, tiada kau merasa yang ku alami. Bila kau kembali, lama ku menanti. Sukra, Satana, ada Cepi juga, Mbak Jenggot, Aji, dan kontennya Distroy. Buat Lapas, Rondek, dan Joni. Kamaya ku rinduku ingin bertemu Tuhan. Ya, Gisu Tanjung Jaya juga terima kasih, selamat malam buat kamu. Ini kami sampaikan dulu Mbak Sul juga.